Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة. Kita hendaknya senantiasa memanjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada kita, terutama nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepadanya, menjadikan kita orang-orang muslim yang hanya beribadah kepadanya, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Inna Allah al-Ghafurur Rahim. Wa in ta'uddu ni'matallah, kata Allah, kalau kalian hendak menyebutkan satu persatu nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menyebutkan seluruhnya. Inna Allah al-Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Ghafur, Maha memberikan maghfirah, memberikan ampunan terhadap dosa, kesalahan serta kekurangan seorang hamba di dalam beribadah kepadanya. Rahim, dan Allah itu Maha menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat banyak. Hanya terkadang ya, yang sering berada di depan mata kita itu adalah kesulitan dan musibah yang menimpa, yang mungkin itu jumlahnya hanya 1-2. Dan itu seolah menutup kedua mata kita untuk bisa melihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Maka jangan sampai berbagai macam kenikmatan yang sudah Allah berikan tersebut tertutup oleh 1-2 ujian dan musibah yang menimpa, sehingga kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, kata Allah, dan sungguh kalau kalian itu mau mensyukuri nikmat Allah, mau bersyukur kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti-pasti aku akan menambahi kalian Yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatannya kepada kita. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum in azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, kalian mengingkari, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, in azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangatlah menyakitkan. Maka kita mengingat ya, di antara faedah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menyebutkan satu persatu keseluruhan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menyebutkannya. Maka jangan sampai satu kesulitan hidup, satu musibah, satu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menutupi kedua mata kita sehingga tidak bisa mengingat dan melihat kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan, yang jumlahnya sangatlah banyak. Memang demikianlah tabiat seorang manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a illa almusallin alladziina hum 'ala salatihim daa'imun walladziina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan halu'a, suka untuk atau gampang sekali untuk mengeluh. Idza masahu syarru jazua, ketika dia tertimpa oleh kejelekan, keadaan yang buruk, jazua, maka dia segera panik, gusar hatinya. Padahal tadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya itu jauh lebih banyak. Tapi begitu terkena satu kejelekan, satu kesulitan hidup, dia lupa terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi yang lainnya, wa idza masahul khairu manu'a, dan di saat dia mendapatkan kebaikan, yakni dia mendapatkan kelonggaran, dia mendapatkan rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata manu'a, dia sangat menahan, yakni sangat pelit, sangat kikir terhadap rizki yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Illal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang mereka terus-menerus menunaikan sholat dengan sholat yang benar, ikhlas, murni, niatnya hanya lillahi ta'ala, dan sholat yang benar karena sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang sholatnya seperti inilah yang dia terbebas dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menempatkan dirinya pada setiap kondisi hidupnya, di saat dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan rizki, mendapatkan kelapangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat sebaliknya dia mendapatkan ujian dan musibah, maka dia bisa bersabar atas ujian dan musibah tersebut. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min ina amrahu kullahu khair walisa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Hendaknya kita berusaha seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Ajaban, menakjubkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menakjubkan urusan seorang mukmin itu. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan sarra, mendapatkan hal yang membuat dia senang dan bahagia, syakara, dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia pikirkan pertama di saat mendapatkan kenikmatan kepada Allah adalah bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian bagaimana menghabiskan kenikmatan tersebut untuk hal-hal dunia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu ad-dharra sabara fa kana khairan lah. Dan di saat dia tertimpa dharra, tertimpa mara bahaya, tertimpa musibah, tertimpa kesempitan hidup, sabar, dia bersabar. Dia bersabar untuk menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa kana khairan lahu. Maka yang ini, kondisi seperti ini pun juga akan menjadi kebaikan bagi dia. Maka seorang mukmin pada setiap keadaannya itu akan baik karena mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat senang dia mendapatkan pahala karena bersyukur kepada Allah. Di antara rukun syukur itu yang pertama ikrar. Hatinya mengakui bahwa kenikmatan tersebut semata-mata karena fadlun minallah, kemurahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan dan kepintaran dirinya. Dan rukun yang kedua adalah dia mengucapkan syukur tersebut dengan lisannya. Walhamdulillahi wahdah. Segala puji hanya bagi Allah semata. Kemudian yang ketiga, dia gunakan kenikmatan tersebut pada perkara-perkara yang dibolehkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru dia gunakan dalam kemaksiatan kepada sang pemberi rizki. Maka sesuatu yang sangat buruk ketika sang pemberi rizki Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq memberi dia rizki, tapi dia gunakan rizki tersebut untuk bermaksiat kepadanya, untuk bermaksiat kepada sang pemberi rizki tersebut. Maka ini adalah kezaliman yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Allah memberi dia kesempatan dengan rizki tersebut untuk bisa mudah dalam beribadah, tapi justru di antara manusia, ada di antara mereka yang semakin banyak harta justru semakin jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kata ulama salaf, salah seorang dari ulama salaf mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Seluruh kenikmatan, la tuqarribuka ila Allah, yang tidak bisa mendekatkan kamu kepada Allah, yakni justru menjauhkan kamu dari Allah, fahiya baliyah, maka pada hakikatnya hal tersebut adalah musibah, bala, malapetaka dan bencana. Itu bukan nikmat bagimu. Berarti hendaknya kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara perintah yang sudah Allah tabaraka taala tetapkan adalah kita berislam dan berislam dengan benar. Dan tidak akan seseorang dia menjalani Islam dengan benar kecuali dengan mempelajarinya. Maka insya Allah taala kita mendapatkan pahala di dalam kita menuntut ilmu, hadir di majelis ta'lim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Bahwa menuntut ilmu adalah fariidhah, satu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap muslim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala as-su'alu tsalitsu, pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang ketiga, ma ma'nal 'abdi, apa arti al-'abdu? Al-'abdu yakni hamba. Al-jawab, al-'abdu in urida bihi al-mu'abbada, in urida bihi al-mu'abbadu ay al-mudallal al-musakhkhar. Kalau yang dimaksud dengan kata-kata al-'abdu hamba yang kita dapati di dalam Al-Qur'an adalah al-mu'abbad, al-mudallal, al-musakhkhar, yakni yang ditunjukkan, yang ditundukkan dan yang diatur. Bahwa bihadzal makna syamilun li jami'il makhluqat, maka kata-kata al-'abdu hamba dengan makna ini mencakup seluruh makhluk. Seluruh makhluk berarti selain Allah Subhanahu wa taala. Minal awamil, minal awalimis ulwiyah wassufliyah. Baik itu alam yang ada di atas, yakni ada di langit, wassufliyah maupun yang ada di bumi. Min aqilin wa ghairih wa radbin wa yabisin. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal, yang basah maupun yang kering, wa mutaharrikin wa sakinin, yang bisa bergerak maupun yang diam saja, wa zahirin wa kaminin, yang tampak maupun yang tersembunyi, wa mu'minin wa kafirin, baik yang mukmin maupun kafir. Dengan makna ini, wa barrin wa fajirin, yang baik maupun yang jahat, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Al-kullu makhlukun lillahi azza wa jal, marbubun lahu musakharun bitaskhirih. Seluruhnya adalah makhluk ciptaan Allah azza wa jal. Allah adalah Rabb mereka. Makhluk tersebut musakhar bitaskhirih, yakni diatur dan ditundukkan dengan ketentuan Allah. Mudabbarun bitadbirih, dan diatur gerak-geriknya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walikullin minha rasmun yaqifu alaihi. Masing-masing dari makhluk tersebut memiliki garis ketentuannya. Wa haddun yantahi ilaihi, dan ada batasannya. Ketika mereka berada masih di dalam kehidupan dunia ini pasti ada batasannya. Tidak ada manusia yang abadi di dunia. Kullun yajri li ajalin musamma, seluruhnya berjalan dalam waktu yang sudah Allah tentukan. La yatajawazuhu mithqala dzarrah, tidak bisa melampauinya walaupun sejarak dzarrah. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir dari Al-Aziz Al-Alim, yang maha mulia, maha perkasa dan maha berilmu. Wa tadbirul adlil hakim, dan dengan pengaturan yang adil, yakni Allah yang maha adil dan maha bijaksana. Ini makna yang pertama dari Al-Abdu. Seluruhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah, maka baik seorang yang mukmin maupun kafir, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang kedua, wa in urida bihil abidul muhibbu al mutazallilu, kalau yang dimaui dengan kata-kata al-abdu hamba Allah adalah al-abid, yakni yang beribadah kepada Allah. Al-muhibbul mutazallil, yang mencintai Allah dan menundukkan dirinya di hadapan Allah. Khussa dzalika bil mu'minin, maka makna abdun hamba Allah yang kedua ini hanya khusus bagi orang-orang mukmin, hanya khusus bagi orang-orang Islam. alladzina hum ibaduhul mukramun wa auliya'uhul muttaqun. Di mana mereka itulah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dan wali-walinya yang bertakwa. Alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di mana para wali Allah tersebut la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak memiliki kekhawatiran dan ketakutan dan tidak bersedih. Disebutkan atau dibawakan ayat oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahmatullahi alaih ketika mengatakan bahwa yang namanya ubudiyah ada dua, ammah dan khassah. Yani yang dikatakan penghambaan itu ada yang sifatnya umum yang mencakup seluruh makhluk, pada hakikatnya mereka hamba Allah seluruhnya. Ada pun yang khusus, yakni penyebutan yang mendapatkan gelar benar-benar hamba Allah, maka itu khusus bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang mukmin. Di dalam ayat surah Ar-Ra'd ayat yang ke-15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Dan hanya kepada Allah lah bersujud seluruh yang ada di langit dan di bumi. Tau'an wa karha, baik dalam kondisi taat maupun terpaksa. Wa dhilaluhum, dan bayangan-bayangan mereka pula. Yani bersujud kepada Allah. Bil ghudwi wal asal, baik di pagi maupun di malam atau sore hari. Di dalam ayat yang selanjutnya di dalam surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, tidaklah ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah, tetapi kalian tidak bisa memahami tasbih mereka. Maka dari semisal ayat-ayat ini, seluruh makhluk Allah, baik yang mukmin maupun yang tidak beriman, maka sebutannya mereka adalah hamba Allah dalam artian mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, kalau yang khusus mendapatkan gelar dia adalah hamba Allah, benar-benar hamba Allah, yang sebenar-benarnya adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Itulah yang disebut dengan ubudiyah khasah, yakni ubudiyah dan penghambaan yang bermakna khusus adalah orang-orang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan terpaksa, tetapi dengan keikhlasan dan pilihan diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Yunus. Nanti bisa dibuka surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 64. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li khalqillah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang definisi wali. Siapakah orang-orang yang disebut sebagai wali? Berdasarkan apa yang Allah tetapkan. Di dalam surat Yunus Allah menyatakan, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran dan tidak bersedih. Apa maksudnya? Yakni di saat mereka hendak meninggal, salah satu tafsirnya, di saat mereka nanti hendak meninggal, mereka tidak takut dan khawatir terhadap negeri akhirat yang hendak mereka datangi, karena mereka diberikan busro, kabar gembira dengan jannah, dengan surga saat mereka hendak meninggal. Maka mereka la khaufun alaihim, mereka tidak memiliki khauf, kekhawatiran dan ketakutan terhadap negeri akhirat yang akan mereka datangi. Walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih, yakni tidak mereka bersedih memikirkan keluarga yang dia tinggalkan, karena keluarga yang dia tinggalkan itu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kondisi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting untuk kita ketahui, siapakah para wali Allah, atau bagaimana kita bisa menjadi termasuk dari para wali Allah? Apakah wali Allah itu dipersyaratkan bahwa dia harus memiliki kejadian yang luar biasa baru disebut sebagai wali Allah? Dan kalau tidak pernah mengalami kejadian yang luar biasa, berarti bukan wali Allah? Kita lihat apa yang Allah tetapkan sebagai definisi wali Allah di ayat selanjutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu adalah, ada dua di sini. Alladzina amanu, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa. Bila seorang muslim dia memiliki dua syarat ini, dia beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertakwa kepada Allah, menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara makna takwa adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini dia disebut sebagai wali Allah. Sehingga dengan persyaratan yang pertama, alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman, berarti seluruh mukmin, seluruh muslim itu adalah wali Allah. Hanya saja tingkat kewalian mereka berbeda-beda. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di dalam Al-Furqan, baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, bahwa kata wali itu secara bahasa maknanya adalah qarib, dekat. Kata wali, waliyun, yakni di dalam bahasa Arab maknanya qaribun, yakni orang yang dekat. Maka jelas ya, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, mereka dekat kepada Allah. Adapun orang-orang kafir, maka mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mukmin satu dengan yang lainnya, muslim satu dengan yang lainnya, tentu saja tingkat ketakwaan mereka akan berderajat, berbeda dan bertingkat-tingkat. Maka tingkat kewalian, kalau kita sebut tingkat kewalian, berarti artinya wali itu qarib, dekat. Berarti kalau tingkat kewalian, yakni tingkat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat keimanan dan tingkat ketakwaan masing-masing kaum muslimin. Maka dengan ini sudah jelas bagi kita apa makna wali yang sudah Allah taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-64. Maka tentu saja dijelaskan oleh para ulama bahwa sekali lagi bukan persyaratan dia disebut sebagai wali Allah kalau pernah mengalami kejadian luar biasa. Yang disimpulkan berarti kalau tidak pernah mengalami kejadian yang luar biasa, bukan wali. Maka ya, ini tidak sesuai dengan definisi yang Allah Ta'ala sebutkan dan jelaskan di dalam surat Yunus tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak mempersyaratkan hal itu. Tidak mempersyaratkan tentang masalah kejadian luar biasa dalam masalah definisi wali. Yang kedua, sekali lagi, kalau kita sebut tingkat kewalian, berarti maksudnya tingkat kedekatan masing-masing muslim akan bertingkat-tingkat, akan berderajat-derajat, berbeda kedekatan satu dengan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya, bahwa karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada walinya, maka diantaranya disebutkan, terkadang ya, seorang mukmin dia diberikan kejadian luar biasa oleh Allah, diantara tujuannya untuk menguatkan imannya, maka dia Allah Subhanahu wa taala takdirkan mengalami kejadian yang luar biasa untuk menguatkan imannya. Sehingga para ulama menjelaskan, maka terkadang ada mukmin yang lain yang dia ketika kuat imannya menghadapi cobaan yang dia hadapi, Allah taala tidak takdirkan dia mengalami kejadian luar biasa karena imannya kuat. Imannya masih kuat untuk menghadapi kejadian dan ujian tersebut. Sehingga bukan berarti kemudian yang kedua ini tidak disebut sebagai wali. Karena sekali lagi, sebagaimana yang Allah jelaskan, ya, ada dua syarat tadi. Seseorang disebut sebagai wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah selanjutnya, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Maka tidak ada penggantian terhadap ketentuan-ketentuan Allah, kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Ketika seseorang mendapatkan busra di akhirat, ketika seseorang dia mendapatkan kabar gembira dengan jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dzalika huwal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah sebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang zuhziha 'anil nar, dia dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia sudah menang. Dia sudah mulia mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kita di atas tauhid, di atas ibadah kepadanya, dan tetap di atas Islam dan sunnah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, tetap di atas Islam, di atas sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.